Pejam mata darimu, telah ku terima sebulan yang lalu. Selendang sutra mulai di saat itu turut serentak di dalam batinmu. Ketika lenganku terluka parah, selendang sutramu turut berjasa. Selendang sutra kini pembalut luka cabik semata, tercapai tujuannya. Tercapai tujuannya.